Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah menurut ijma'. Nah, ini juga tidak diperselisihkan. Ulama ijma' sepakat bahwa menguburkan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah. Dalilnya perintah dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menguburkan jenazah kaum muslimin pada masa hidupnya. Bahkan terdapat dua hadis yang sahih yang berisi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan orang kafir. Kedua hadis tersebut, ada dua hadis yang sahih yang berisi perintah Nabi SAW memerintahkan menguburkan orang kafir. Kedua hadis tersebut dan penjelasan maknanya akan dijelaskan di akhir syarah kitab ini nanti. Nah, Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala menyebut-nyebut kebaikannya kepada para hambanya, bahwa penguburan mayat mereka adalah nikmat dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Taala atas mereka yang patut disyukuri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 25-26, Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat yang mengumpulkan kalian, kifata, mengumpulkan kalian, ahya'a wa amwata, yang hidup, ahya'an, yang hidup yaitu di permukaannya, dikumpulkan di permukaannya, hidup di atasnya, wa amwatan, dan yang mati di perutnya, di perut bumi yaitu dikuburkan. Ayat ini adalah penyebutan dari Allah Subhanahu wa Taala menyebut kebaikannya, nikmatnya kepada hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa Taala yang memberi nikmat ini kepada mereka. Allah menciptakan bumi, ya, yang permukaan bumi dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Taala sehingga hamba-hambanya hidup di atasnya, berkumpul di atasnya. Kemudian jika mereka mati, Allah kuburkan mereka di dalamnya, di perut bumi. Naam, juga dalam surat Abasa ayat 21. Thumma amatahu fa akbarah. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala mematikannya, lalu memasukkannya ke dalam kubur. Nikmat dari Allah SWT. Menyiapkan, menciptakan bumi yang dengannya yang mati dikuburkan di dalamnya. Nah, selesai. Satu masalah, yaitu hukum janin yang gugur lahir dalam keadaan mati. Janin yang gugur, gugur artinya lahir dalam keadaan mati, bagaimana hukumnya? Janin yang gugur sebelum umurnya genap 4 bulan, 4 bulan yang dimaksud adalah 120 hari, ya, sebelum 120 hari dalam perut ibunya adalah kerat daging yang belum ditiupkan ruh atasnya. Jika janin itu dalam perut ibunya belum genap 120 hari, berarti belum ditiupkan ruh. Dengan demikian, kerat daging itu dipendam di tempat mana saja, terserah di mana, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati. Adapun yang gugur setelah umurnya genap 4 bulan, yaitu genap 120 hari dalam kandungan. Maksud genap 120 hari maksudnya hari ke 120-nya, ya, hari ke 120 janin itu dalam perut ibunya telah genap, berarti sudah menuju ke 121. Ya. Berarti telah ditiupkan ruh. Sudah ada ruhnya. Dengan demikian jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di permakaman kaum muslimin, perkuburan kaum muslimin, jika dengan syarat kedua orang tuanya muslim, bapak ibunya muslim, atau salah satunya muslim, apakah ayahnya yang muslim atau ibunya yang muslim. Salah satu dari kedua orang tuanya muslim meskipun yang lainnya kafir. Ya. Yang penting ada salah satu dari kedua orang tuanya yang muslim, apakah ayahnya atau ibunya, maka anak itu diberi hukum mengikuti, ya, agama yang terbaik dari kedua orang tuanya, sehingga diperlakukan seperti jenazah muslim. Nah, adapun jika kedua orang tuanya kafir, ya, berarti mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikuburkan, seperti perlakuan terhadap orang tuanya. Nah, tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, tetapi diperlakukan layaknya hukum orang yang meninggal dalam keadaan kafir, mengikuti hukum kedua orang tuanya. Nah, ini pendapat yang benar. Rincian yang kita dengar bahwa janin itu apabila gugur sebelum genap 120 hari seperti yang kita dengar hukumnya. Ya, apabila sudah genap 120 hari, ini sudah lebih dari 120, menuju 121 dan seterusnya, ya, hukumnya seperti yang kita dengar karena sudah ditiupkan ruh. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian terkumpul dalam perut ibunya, ya, sebagai nutfah, ya, pertama kali sebagai apa? Sebagai nutfah, yaitu campuran air mani dan air mani pria dan wanita. Nah, selama berapa? 40 yawman, selama 40 hari. Inna ahlakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman. 40 hari pertama masih nutfah. Nah. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Sudah berapa? 80. Setelah genap 80, thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi sekerat daging selama 40 hari pula. Berapa? 120. Thumma, kemudian, nah, kalau sudah melewati 120, 120-nya sudah genap dan melewati, kemudian diutuslah. Thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amali wa jalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian diutus kepadanya satu malaikat yang meniupkan ruh padanya dan diperintah untuk menulis, mencatat empat perkara baginya, yaitu rezeki, ajal, amalan, dan nasibnya. Apakah nasibnya celaka sebagai penghuni neraka di akhirat atau beruntung sebagai penghuni surga. Ya. Pencatatan yang dilakukan oleh malaikat itu hanya menyalin apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Hanya menyalin apa yang sudah tercatat ditakdirkan Allah SWT dalam Lauhul Mahfuz. Naam, asyahid yang diinginkan dari hadis, jika sudah genap 120, ya, melewati 120, diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, berarti sudah terdiri dari jasad dan ruh. Nah, berarti kalau janin itu gugur setelah genap 120, setelah melewati 120, berarti ada ruh yang dicabut dari jasadnya. Maka jenazahnya dia apa? Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin dengan syarat kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim. Baik. Ya, yang namanya perhitungan bulan, hari yang terkait dengan hukum syariat, ya ingat selalu bahwa itu acuannya adalah kalender Hijriah, ya. Nah, bulan Qomariyah berdasarkan Qomar, yaitu munculnya hilal. Nah, tahunnya Hijriah. Tayyib. Berniat agar meraih pahala. Nah, tadi di matan yang kita baca, Ibnu Utsaimin rahimahullah di akhir matan itu mengingatkan, ya, bahwa ini adalah fardu kifayah, sehingga muslim yang mengerjakan kewajiban ini ingat bahwa ini ibadah yang mulia, agar berniat beribadah supaya meraih pahala. Nah, artinya ketika mengerjakan amalan-amalan tersebut, memandikannya, mengafaninya, ya, ingat bahwa ini ibadah, dia sedang mengerjakan ibadah, bukan adat. Nah, begitu pula ketika menguburkannya, kalau menyolatkannya jelas, ya, mana sholat. Nah, jadi jangan sampai lalai dari perkara ini. Nah, memandikan, mengafani, menguburkan hanya sebagai tradisi saja gitu. Nah, ini ibadah. Sehingga ketika mengerjakan itu, niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala. Nah, tadi di matan juga ditegaskan haram mengurusi jenazah orang kafir. Nah, haram mengurusi jenazah orang kafir dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Nah, penjelasannya, menurut madhab Ahmad dan Malik, menurut madhab dua imam, Imam Ahmad, Imam Malik, haram memandikan jenazah kafir, mengafaninya, menyolatinya, mengiringi jenazahnya dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Apa alasannya? Apa dalilnya? Ya. Alasannya, hal-hal tersebut mengandung makna memuliakan. Mengurusi jenazah orang kafir berarti memuliakannya dan memberi manfaat kepadanya. Sedangkan mayat orang kafir tidak memiliki hak untuk itu, dia tidak punya hak. Karena dia mati di atas kekafiran, dia tidak pantas mendapatkan pemuliaan dari kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam dalam surat At-Taubah ayat 84, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Janganlah engkau menyolati jenazah seorang yang mati di antara mereka. Ayat ini terkait kaum munafik. Ya, dan sama hukumnya dengan munafik, orang yang terang-terangan menunjukkan kekafirannya. Munafik artinya dia kafir sebenarnya. Batinnya kafir. Ya. Tetapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Nah, agar diterima oleh kaum muslimin. Nah, jadi sama hukumnya dengan orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang kafir, semua sama hukumnya dalam hal ini, yaitu wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, janganlah engkau menyolati jenazah seorang yang mati di atas di antara mereka. Wala taqum ala qabrih, dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburannya setelah penguburannya untuk mendoakannya, jangan. Kenapa? Apa illatnya? Apa faktor hukum larangan itu? Sesungguhnya innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, kata ulama, jika Allah subhanahu wa ta'ala melarang nabinya s.a.w. untuk menyolati mayat orang kafir pada ayat ini, dan melarang nabinya untuk berdiri di atas kuburannya dalam rangka mendoakannya, lebih-lebih lagi dilarang memuliakannya dan memberi manfaat lain yang lebih kecil nilainya daripada itu, yang paling dibutuhkan oleh mayat di antara ya pengurusan itu dan paling bermanfaat baginya, yang paling besar manfaatnya adalah apa? Disolati dan didoakan. Naam. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala melarang disolati, melarang didoakan, lebih-lebih ya pengurusan yang manfaatnya lebih kecil dari itu, memandikannya dan mengafaninya, menguburkannya. Nah, demikian kata ulama. Nah, dan pendapat ini telah dibenarkan, dirojihkan oleh Ibn Uthaymin, juga Ibn Qudamah. Tayyib. Al-Albani rahimahullah. Al-Albani juga membenarkan hal ini, bahwa tidak disyariatkan bagi kaum muslimin secara umum, termasuk kerabat, kerabat mayat kafir ini, ya, tidak disyariatkan bagi mereka untuk memandikan jenazah, ya, kafir itu, mengafani, menyolati dan mengantar jenazahnya. Nah, Al-Albani setuju dengan pendapat tadi dalam hal tidak disyariatkan, ya, termasuk kerabatnya sekalipun, untuk memandikan jenazah orang kafir itu, mengafaninya, menyolatinya dan mengantar jenazahnya. Nah, dan Al-Albani rahimahullah menguatkan perkara ini dengan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, ya, ketika wafat ayahnya yaitu Abu Thalib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis itu dinilai sahih oleh Al-Albani dan dinilai hasan oleh Syekhuna Al-Wadi'i, Mukbil Al-Wadi'i. Naam, tentang kematian siapa? Ayah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ayahnya siapa namanya? Abu Thalib, mati di atas kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yakni kepada Ali, "Idhhab fawari abak." Berangkat kamu, wahai Ali, berangkat, ya, dan kuburkan ayahmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali radhiyallahu ta'ala untuk menguburkan ayahnya. Nah, kata Al-Albani, pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan dan tidak melakukan hal-hal itu kepada jenazah Abu Thalib. Yani tidak memandikan, tidak mengafani, tidak menyolati. Nabi tidak melakukannya, padahal itu pamannya, pembelanya di masa hidupnya, pelindungnya di masa hidupnya. Sayangnya cuma satu, ya, tidak mau beriman. Nah, tidak mau beriman karena gengsi kepada kaumnya. Nah, dia pembesar kaumnya, ya, pembesar tokoh Bani Hashim. Laulal malamatu wa hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sudah dia tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik dari seluruh agama yang ada, dia mengakui. Oleh karena itu, ya, dari segi itu, dari segi kekerabatan, karena dia adalah pamannya, ya, Bani Hashim, maka dilindungi. Naam, kata Abu Talib, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laulal malamatu hadharu masabbatin la wajadtani samhan bidhaka mubina. Sesungguh-sungguh aku tahu bahwa agamanya Muhammad, ajarannya Muhammad adalah ajaran agama yang terbaik di muka bumi. Naam, seandainya bukan khawatir dicela oleh kaumku, dicerca oleh kaumku, sungguh kamu akan mendapati aku, ya, mengikuti ajaran itu. Naam. Dan di saat wafatnya Nabi SAW berusaha mengajaknya, tapi dihalang-halangi oleh Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Naam. Ya, Abu Jahal ini memang musibah. Naam. Dia penghalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Abu Thalib korbannya dan yang lainnya. Naam. Nah, tetapi dia punya jasa Abu Thalib, yaitu melindungi Nabi SAW, membelanya, membela dakwahnya. Iya. Naam. Oleh karena itu dapat syafaat khusus di hari kiamat yang tidak didapatkan oleh orang kafir yang lainnya. Dan ini khusus dari khusus untuk Nabi SAW kepada ammuhu, pamannya Abu Thalib. Seandainya bukan syafaat Nabi SAW, maka dia di dasar neraka. Namun dengan syafaat Nabi SAW, dia di pinggiran neraka. Nah, diringankan azabnya dalam neraka karena jasanya itu. Nah, bersama dengan itu, ketika meninggal Nabi SAW tidak mengurusi jenazahnya, tidak memandikannya, tidak mengafaninya, tidak mematinya, juga tidak memerintahkan Ali melakukan itu. Tetapi yang diperintahkan di sini apa? Cuma satu. Ali disuruh, radhiyallahu ta'ala anhu disuruh oleh Nabi SAW untuk apa? Menguburkan. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, ya, kita akan bahas di akhir. Naam. Ulama yang lain memahami berbeda dengan Al-Albani. Di sini yang lain memahami bahwa dikhawatirkan di sana, ya, ada hal yang dikhawatirkan kalau tidak dikuburkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tidak ada yang mengurusi, khawatir berbau mayatnya dan seterusnya, kita akan bahas di akhir kitab. Nah, jadi naam, kesimpulannya, ya, bahwa jenazah orang kafir kaum muslimin tidak ikut mengurusi, tidak memandikan, tidak mengafani, tidak menyolati, dan tidak menguburkan. Naam, di perkuburan kaum muslimin, andaikan tidak ada yang menguburkannya, ya, dari karena orang-orang kafir tidak ada yang mengurus, mereka khawatirkan berbau jenazahnya mengganggu, ya, maka naam, maka kaum muslimin mengambil alih urusan itu, tetapi bukan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, tidak. Nah, ya, dia dipendam di mana saja, ya, dilemparkan ke dalam lubang, ditutup. Naam. Tayyib. Ini selesai hukum yang pertama. Kita beralih ke hukum yang kedua. Kata Al-Uthaymin rahimahullah, al-ghasilu mu'tamanun 'ala al-mayyiti fayajibu 'alayhi an yaf'ala ma yalzamu fi taghsilihi wa ghairihi. Yang memandikan terpercaya atas mayat, maka dari itu wajib baginya melaksanakan apa-apa yang harus dilaksanakan dalam memandikannya dan selainnya. Ya. Jadi yang bertugas mewakili kaum muslimin melaksanakan fardu kifayah ini, memandikan, itu adalah wakil kaum muslimin, ya, dipercaya. Yang demikian dia wajib memandikan jenazah sebagaimana mestinya. Berarti orang itu harus mengerti, mengetahui. Nah, bukan sembarangan. Tayyib. Nah, di sini Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa yang memandikan adalah orang yang terpercaya atas jenazah. Dia dipercaya oleh kaum muslimin, mewakili kaum muslimin atas urusan jenazah itu. Nah, maka dari itu wajib baginya melaksanakan apa-apa yang harus dilaksanakan dalam memandikannya dan selainnya. Artinya, dia terpercaya untuk melaksanakan kewajiban mulia ini mewakili kaum muslimin lainnya. Nah, maka dari itu dia harus orang yang mengerti hukum-hukum memandikan jenazah agar melaksanakan kewajiban ini sebagaimana mestinya. Nah, hukum yang ketiga, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Al-ghasilu mu'tamanun 'ala al-mayyit fa yajibu 'alayhi an yastura ma ra'ahu fihi min makruhin." Yang memandikan terpercaya atas mayat, maka dari itu wajib baginya merahasiakan hal-hal yang tidak disukai, yang merupakan aib yang dilihatnya pada mayat. Nah, jadi ini sekarang pembahasannya apa? Hukum apa? Wajib menjaga rahasia jenazah yang dimandikan. Wajib menjaga rahasia aib jenazah yang dimandikan. Ini hukumnya wajib. Penjelasannya, rinciannya, apabila orang yang memandikan jenazah menyaksikan pada mayat sesuatu yang tidak disukai berupa aib, wajib atasnya merahasiakannya dan haram menceritakannya. Ya. Aib yang dimaksud dua. Nah, pembagiannya dua, meliputi dua aib. Yang pertama, aib yang bersifat hissi, yaitu cacat fisik. Yang kedua, aib maknawi, yaitu ya, aib maknawi. Aib maknawi maksudnya apa? Yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kejelekan mayat itu yang menimbulkan prasangka jelek kepadanya. Itu aib maknawi. Misalnya, dia melihat wajah jenazah ini, raut wajahnya suram sekali. Jauh berbeda dengan raut wajahnya ketika masih hidup. Ya. Nah, ini menunjukkan tanda jelek, merupakan aib, ya. Nah, haram, baik aib yang pertama maupun yang kedua, haram diceritakan. Kenapa? Karena hal itu adalah ghibah, hukumnya ghibah, menggunjing, ya, kejelekan sesama muslim. Dan akan yang kedua, alasan yang kedua kenapa tidak boleh menceritakannya, karena akan menyakiti perasaan keluarganya yang bersangkutan. Keluarga yang ada, ya, tersakiti dengan itu. Nah, barang siapa melaksanakan adab ini, dia berhak mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Hadith ini bersifat umum, maknanya, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa merahasiakan aib kejelekan seorang muslim, niscaya balasannya Allah akan merahasiakan aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, siapa yang tidak punya aib? Masing-masing kita punya aib. Dengan menjaga aib saudara kita yang kita ketahui, aib kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Itu makna hadis. Tayyib. Demikian pula pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Hadis itu riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim, disetujui oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Hadis ini tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penilaian Al-Hakim, Al-Dhahabi dan Al-Albani. Tiga imam. Tayyib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ghasala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu, ghafara lahu Allahu 40 marratan. Barang siapa memandikan jenazah muslim kemudian dia merahasiakan aibnya, niscaya Allah SWT akan mengampuninya 40 kali. 40 kali diampuni oleh Allah SWT. Ya, balasan menjaga aib, ya, merahasiakan aib jenazah yang diurusinya, jenazah muslim yang diurusinya. Nah, difahami ini? Tetapi ada perkecualian. Ada perkecualian. Apa perkecualiannya? Ulama memperkecualikan, ya, dalam masalah ini jenazah mubtadi', jenazah seorang mubtadi'. Mubtadi' itu ahlul bid'ah, ya, penganut bid'ah, pelaku bid'ah, yang statusnya da'i penyeru bid'ah, da'in ila bid'ati. Nah, para penganut bid'ah, pelaku bid'ah itu kan bertingkat-tingkat. Nah, jika tingkatan dia sebagai da'i, dia da'i bid'ah, da'i yang menyeru, mengajak kepada bid'ah. Nah, ya, kan ada yang berstatus da'i, ada yang tidak berstatus da'i. Yang statusnya da'i, da'i bid'ah, nah ini, ya, yang dikecualikan oleh ulama. Jika terlihat pada raut wajahnya sesuatu yang tidak disukai, hendaknya diceritakan. Ya, hendaknya diceritakan. Tujuannya apa? Sebagai tahdzir. Tahdzir itu peringatan. Tahdzir, peringatan bagi kaum muslimin agar mereka berhati-hati. Ya, agar berhati-hati dan mereka menjauhkan diri dari seruan bid'ahnya yang sesat. Nah, agar kaum muslimin berhati-hati dan menjauhkan diri dari seruan bid'ahnya yang sesat. Nah, ini orang ini kematiannya seperti ini. Ya, ada tanda-tanda jelek badannya. Nah, agar difahami kaum muslimin, wah ini berarti jangan ikuti seruannya. Ketika dia hidup, dia menyeru kepada ini dan itu merupakan bid'ah, yang diikuti. Karena ternyata akibatnya kematiannya jelek. Nah, tayyib, jadi sebagai tahdzir. Sebaliknya, nah ini tadi terkait dengan aib yang dilihat pada jenazah. Pembahasan berikutnya sebaliknya, jika melihat sesuatu yang bersifat maknawi yang disukai pada mayat, yang merupakan tanda kebaikan atas kematiannya, sebaiknya diceritakan. Nah, sebab hal itu akan menimbulkan baik sangka kepada kaum muslimin terhadapnya dan mereka akan mendoakan kebaikan. Ya, semoga orang itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih-lebih jika jenazah itu seorang yang saleh, dikenal saleh di masa hidupnya. Ya, agar memberi dorongan kaum muslimin untuk mencontoh, meneladani kesolehannya. Nah, adapun jika dia adalah da'i bid'ah, da'i penyeru bid'ah, kemudian ada tanda baik pada kematiannya, sembunyikan. Ya, tidak boleh diceritakan. Kenapa? Pertanyaan pertama, mungkin muncul pertanyaan, dia da'i bid'ah, dia kan orang sesat. bahkan dai penyuruh kesesatan, tapi kok bisa ada tanda baik pada kematiannya? Nah, ya, boleh jadi ketika menjelang wafat dia, tobat, dia tobat, rujuk, tobat dan baik, tobatnya diterima oleh Allah SWT, diampuni oleh Allah SWT sehingga wafat dalam keadaan baik. Iya kan? Nah, tetapi kaum muslimin kan tidak tahu ini. Hah? Kaum muslimin tidak tahu, taunya ya bid'ah yang dia serukan itu. Kalau kemudian diceritakan bahwa dia meninggal dalam keadaan baik, ada tanda baik, kaum muslimin akan terkecoh. Ya, karena tidak faham. Dikhawatirkan mereka akan mengikuti seruannya dulu ketika masih hidup. Disangka itu ya di antara sebab dia mati dengan ya kebaikan. Difahami? Naam. Kaif al-waqt? Masih lanjut? Lanjut. Naam. Keempat. Hukum yang keempat kata Al-Utsaimin rahimahullah, al-ghasilu mu'tamanun 'ala al-mayyiti fala yanbaghi ayyumakkana na'am fala yanbaghi ayyumakkina ahadan min al-huduri 'indahu illa man yahtaju ilayhi li musa'adatihi fi taqlibil mayyiti wa sabbil ma'i wa nahwihi. Yang memandikan jenazah terpercaya atas mayat, dia dipercaya, ya, mungkin kaum muslimin. Maka dari itu tidak sepantasnya dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk hadir bersamanya dalam memandikannya, kecuali orang yang dibutuhkan untuk membantunya membalikkan mayat, menuangkan air dan semisalnya. Jadi pembahasan sekarang adalah pembahasan siapa yang boleh hadir dalam proses pemandian mayat. Dari keterangan Al-Utsaimin rahimahullah di buku beliau, matan yang kita dengar tadi, ya, bahwa yang selain yang memandikan nih, selain satu orang yang mewakili memandikan, selain dia, ya, maka tidak sepantasnya diperkenankan hadir. Nah, kecuali yang dibutuhkan bantuannya, pemandi mayat ini butuh bantuan, ya, orang lain yang membantu dia membalikkan mayat, menuangkan air dan semisalnya. Nah, dua orang cukup ya, dua orang cukup. Jadi dua orang yang membantu cukup, dia yang memandikan kemudian dibantu dua orang yang lainnya cukup. Nah, biasanya begitu, dua orang berarti bertiga. Nah, satu yang memandikan dan dua orang yang membantu biasanya sudah cukup. Nah, artinya apa? Yang tidak dibutuhkan bantuannya dalam memandikan jenazah dimakruhkan, kata ulama. Hukumnya apa? Dimakruhkan. Dimakruhkan untuk hadir menyaksikan pemandian jenazah. Nah, ulama tidak mengatakan haram, tetapi mengatakan apa? Makruh. Meskipun yang mau hadir ini kerabatnya sendiri, tetap dimakruhkan jika dia tidak dibutuhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena mungkin saja pada mayat ada aib yang tidak pantas dan tidak disukai untuk terlihat. Nah, sementara tidak ada hajat untuk kehadiran dia. Adapun yang memandikan ya dan yang membantunya memang hajat. Baik. Yang kelima, hukum yang kelima kata Al-Utsaimin rahimahullah, al-ghasilu mu'tamatun 'ala al-mayyit fayanbaghi mu'tamanun 'ala al-mayyit fayanbaghi ay yasta'mila ar-rifqa bihi wal-ihtirama wa an la yakuna 'anifan aw haqidan 'alayhi 'inda khal'i thiyabi wa taghsilihi wa ghairi dhalik. Yang memandikan terpercaya atas mayat, maka dari itu hendaklah dia memperlakukan mayat dengan lembut dan penuh penghargaan. Ya. Tidak sepantasnya memperlakukan mayat dengan perlakuan kejam atau dendam ketika melepas pakaiannya. Ya, ketika melepas pakaiannya, memandikannya dan selainnya. Jadi, memperlakukan mayat dengan baik. Nah, seperti yang kita dengar, ya, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, penuh penghargaan kepadanya ketika melepas pakaiannya, memandikannya dan selainnya. Karena hal itu merupakan hak dia. Dia saudara muslim, ya, yang memiliki hak untuk diperlakukan demikian meskipun setelah mati. Ketika hidup dan mati punya hak, nah, untuk dihargai, diperlakukan baik. Thayyib, jadi tidak boleh diperlakukan kasar, ya. Ketika melepas pakaiannya disentak, nah, dengan kasar, ya, dengan keras. Begitu pula ketika memandikannya, nah, itu bertentangan dengan kasih sayang dan kelembutan, nah, terhadap sesama muslim. Hukum yang keenam, Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah mengatakan, la yagsilur rajulul mar'ata illa an takuna zawjatahu, walal mar'atu lirrajuli illa an yakuna zawjaha, illa man duna sab'i sinina, fayagsiluhu rajulu wal mar'atu sawa'an kana dhakaran am untha. Nah, seorang lelaki tidak boleh memandikan jenazah wanita selain istrinya, dan seorang wanita tidak boleh memandikan jenazah lelaki selain suaminya. Artinya yang boleh hanya suami istri saling memandikan jenazahnya. Kalau suami istri boleh, selain itu tidak boleh. Ya, laki-laki dimandikan laki-laki, wanita dimandikan wanita. Kecuali anak kecil di bawah umur 7 tahun. Anak kecil di bawah umur 7 tahun. Kata Ibn Uthaymin, boleh dimandikan oleh lelaki dan wanita, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Baik, penjelasannya, yang memandikan jenazah adalah yang berjenis kelamin sama. Hah? Yang berjenis kelamin sama. Pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sudah memiliki hukum. Nah, ini. Yang auratnya sudah memiliki hukum. Apa maksudnya auratnya memiliki hukum? Maksudnya auratnya haram dilihat dan disentuh orang lain. Itu makna auratnya sudah memiliki hukum. Nah, jika orang itu auratnya sudah memiliki hukum, haram dilihat dan disentuh orang lain, maka berlaku hukum tadi. Nah, pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya memiliki hukum, dan wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki yang auratnya memiliki hukum. Nah, sudah memiliki hukum itu tadi, haram dilihat dan disentuh. Nah, hukum tersebut terkait dengan aurat, haram dilihat dan disentuh orang lain, hal itu berlaku, ya, terlarang meskipun antara keduanya, nah, ada hubungan mahram. Oleh karena itu hukum ini, yakni laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sudah memiliki hukum, ya, wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sudah memiliki hukum, wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki yang auratnya sudah memiliki hukum. Hukum ini berlaku antara, ya, keduanya, antara orang yang memandikan dan jenazah, meskipun ada hubungan mahram ayah dengan putrinya. Misalkan yang meninggal ayahnya, putrinya tidak boleh mandikan. Putrinya meninggal, ayahnya tidak boleh mandikan. Ibu dengan putranya, ya, lelaki dengan saudara perempuannya, wanita dengan saudara laki-lakinya, serta hubungan mahram yang lainnya, tidak boleh saling memandikan jenazahnya. Tayyib, Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab As-Sailul Jarrar, beliau mengatakan hal ini, hukum yang kita dengar tadi, perkaranya lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Perkaranya, ya, jelas, terang. Seperti, bahkan apa kata dia? Lebih terang daripada sinar matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyerahkan jenazah putrinya kepada kaum wanita untuk dimandikan oleh mereka. Siapa pada hadis yang kita lewati? Putrinya yang tertua, Zainab pada hadis Umatiyah. Nah, difahami? Bersama dengan ini ada perkecualian. Ada perkecualian. Apa saja perkecualian itu? Pertama, istri memandikan suaminya atau sebaliknya. Ya, boleh seorang istri memandikan suaminya menurut ijma', yakni kesepakatan ulama. Begitu pula boleh seorang suami memandikan istrinya menurut jumhur ulama. Nah, jadi kalau istri memandikan jenazah suaminya, ini ijma'. Sebaliknya, suami memandikan jenazah istrinya, ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh, dan ini yang benar. Ini yang dipilih oleh Syaukani, Al-Albani, Ibn Uthaymin, dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibn Baz. Tayyib, dalil. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalil yang menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan istrinya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai mengantar jenazah ke perkuburan Baqi', beliau pulang menemui Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan keduanya sakit kepala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ma darraki law mutti qabli fa ghassaltuki wa kaffantuki ثم صليت عليك ودفنتك." Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa ruginya kamu seandainya engkau meninggal sebelum aku, sehingga aku yang memandikanmu dan mengafanimu, kemudian aku menyolatkanmu dan menguburkanmu? Artinya apa? Ini dalil boleh suami, ya, yang memandikan istrinya, mengafaninya, mengurusi jenazahnya, memandikannya, mengafaninya, menyolatnya dan menguburkannya. Nah, akan tetapi Nabi Alaihissalam kehidupannya poligami. Ucapan ini ditanggapi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, bangkit cemburunya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laka'anni bika wallahi law fa'alta dhalika laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ik." Demi Allah, kata Aisyah, sungguh seolah-olah aku menyaksikanmu saat engkau telah melakukan itu, kau memandikan jenazahku dan seterusnya, kemudian engkau pulang ke rumahku dan bersenang-senang dengan istrimu yang lain. Nah, ini kehidupan poligami memang begitu, ya. Nah, baik. Jadi harus sabar. Nah, jangan gampang marah, jangan gampang panik. Nah, bagaimana Nabi SAW menanggapinya? Ani, ya, Nabi menanggapinya apa? Fatabassama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun tertawa. Nah, thumma budi'a biwaja'ihi alladhi mata fih. Kemudian mulailah beliau merasakan sakit yang mengantarkan pada kematiannya. Nah, hadis ini diriwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah. Nah, hadis ini singkatnya, hadis ini sabit dari Nabi SAW. Nah, dalam sanadnya ada rawi bernama Muhammad bin Ishaq, dia mudallis. Nah, biasa dalam periwayatan dia mengelabui. Nah, tidak memperjelas mendengar dari syekhnya. Tetapi di sini pada riwayat ini dia telah mempertegas bahwa dia mendengar riwayat ini dari syekhnya dalam kitab As-Sirah, dalam kitab Ibn Hisham. Nah, oleh karena itu hadis ini dinilai berderajat hasan oleh Ibn Hajar dan Al-Albani. Dan hadis ini memiliki penguat. Nah, penguat dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, sehingga derajat hadis ini yang tadinya sanadnya berstatus hasan, berderajat hasan, bisa naik ke sahih li ghairihi, sahih karena ada penguat dari hadis yang lain. Nah, ini tadi dalil bolehnya suami memandikan istrinya, jenazah istrinya. Tayyib. Sebaliknya dalil yang menunjukkan bolehnya seorang istri memandikan jenazah suaminya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah dimandikannya jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hadis tersebut Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, hadis tentang mengenai kisah di proses ya terkait dengan pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita dapati hadisnya secara lengkap. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan. Di akhir hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'u." Nah, karena yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, dibantu dua orang. Nah, kita akan dapati nanti. Nah, bukan istrinya mandikan. Nah, kata Aisyah, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'u." Seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu ini, tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya sendiri. Ini dalil istri boleh memandikan jenazah suami. Nah, hadis ini tadi penjelasannya ya mirip dengan yang sebelumnya, bahwa yang meriwayatkannya adalah Muhammad bin Ishaq, seorang rawi mudallis ya yang biasa mengelabui dalam periwayatan. Naam, tidak mempertegas. Tayyib dari syekhnya, namun pada riwayat ini dia telah mempertegas bahwa dia mendengar hadis ini dari syekhnya, sehingga dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa oleh Al-Wadi'i, Mukbil Al-Wadi dalam Al-Jami' As-Sahih. Naam. Jadi dua hadis ini thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan dalil dalam dua masalah yang kita pelajari. Naam. Permasalahan terkait dengan suami istri ini tadi, yaitu apabila dia sudah mentalak istrinya, kemudian wafat salah satunya, bagaimana hukumnya? Nah, kalau talaknya talak raj'i, talak raj'i itu talak berapa? Hah? Talak satu, talak dua, talak satu atau talak dua, itu talak raj'i. Nah, talak satu, kemudian misalkan rujuk, ya, kemudian ditalak lagi, berarti jatuh talak dua. Masih bisa rujuk. Talak satu bisa rujuk, jatuh talak dua bisa rujuk. Nah, jadi jika yang jatuh talak satu atau talak dua, berarti talak rujui. Nah, kemudian salah satu dari keduanya meninggal pada masa iddah, masa penantian, masa iddah. Nah, berarti hukum keduanya dalam hal ini, dalam memandikan jenazahnya, adalah hukum suami istri menurut pendapat yang rajih. Karena kalau talak rajih, baru talak rajih, selama masih masa iddah, nah, itu masa penantian 3 kali haid. Nah, kalau tidak haid berarti 3 bulan. Tayyib. Selama masih masa iddah, maka keduanya masih suami istri. Masih tinggal bersama, masih diberi nafkah. Nah, jika salah satu dari keduanya meninggal, hukum boleh saling memandikan masih berlaku. Apabila meninggal setelah masa iddah berakhir, sudah lepas. Nah, hukum keduanya dalam hal ini sudah bukan suami istri, sehingga tidak bisa saling memandikan. Sama halnya jika salah satu dari keduanya meninggal setelah jatuh talak bain. Ya, talak bain itu talak tiga. Kalau sudah talak tiga harus langsung pisah rumah, sudah bukan suami istri. Nah, ya, tidak menunggu masa iddah berakhir, harus langsung pisah, bain langsung pisah. Nah, kalau talak tiga. Atau terjadi fasakh, pembatalan akad. Nah, termasuk kalau terjadi khudu', istri yang minta pisah kemudian dikabulkan dengan syarat bayar tebusan membalikan mahar atau semisalnya, itu fasakh. Itu langsung pisah, bukan suami istri. Jika ada yang meninggal salah satu dari keduanya, tidak bisa saling memandikan. Nah, baik di masa iddah maupun setelah masa iddah, karena langsung pisah bukan suami istri. Tayyib. Kemudian yang perlu diketahui di sini, apabila seorang suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya istri memandikan jenazah suaminya, nah, ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai boleh tidaknya dia melihat auratnya dan menyentuh auratnya tanpa tujuan untuk bersenang-senang dengan itu, berniat dengan itu, tapi hanya sekedar melihat dan menyentuh, ya, sebatas itu saja diperselisihkan oleh ulama. Karena ini sudah mayat. Nah, kemudian perkecualian yang kedua, sayyid, yaitu tuan lelaki, ya, pemilik budak wanita, memandikan budak wanitanya, atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya tuannya, ya, tuannya meninggal, budak wanitanya boleh memandikannya. Nah, hukum ini terkait dengan perbudakan, ya. Nah, perbudakan itu apabila ada jihad yang syar'i seperti di masa Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian, ya, orang-orang kafir ditawan dan diperbudakkan. Naam. Budak yang dimiliki, ya. Nah, pemilik budaknya namanya sayyid. Nah, kemudian budak yang dimiliki itu namanya naam. Kalau wanita, budak wanita namanya amah. Nah, li raqiq. Tayyib. Abad. Nah, apabila seorang sayyid punya budak wanita, nah ini. Sayyid laki-laki, pemilik budak ini laki-laki, punya budak apa? Wanita. Nah, ini boleh saling memandikan satu sama lainnya. Kalau sayyid itu wanita punya budak laki-laki, boleh tidak? Tidak boleh. Nah, yang boleh kalau tuan ini, sayyid ini laki-laki, punya budak wanita. Naam. Kenapa dibolehkan saling memandikan? Karena dihalalkan, ya, bagi keduanya apa yang dihalalkan bagi suami istri pada aurat mereka ketika hidup. Nah, yaitu seorang laki-laki, ya, jika punya budak wanita, boleh memperlakukan budak wanitanya seperti memperlakukan istrinya. Tapi bukan dinikahi. Bukan dinikahi. Kalau mau dinikahi, dimerdekakan dulu. Kalau mau dinikahi, dimerdekakan dulu. Setelah itu dinikahi. Nah, adapun dinikahi dalam keadaan itu budaknya, tidak boleh. Nah, tayyib. Tetapi digauli. Nah, seperti istrinya. Itu dihalalkan. Nah, dihalalkan dalam Al-Quran. Tayyib. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Au ma malakat aimanuhum ini. Nah, dengan demikian, jika sayyid ini tadi meninggal, boleh dimandikan oleh budak wanitanya. Jika budak wanita ini meninggal, boleh dimandikan oleh sayyidnya. Ini hukum. Nah, tetapi sekarang ada perbudakan tidak? Jawabannya tidak, tidak ada. Nah, perkecualian berikutnya, anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja. Nah, ini perkecualian yang ketiga. Anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja. Jadi kalau anak itu laki-laki, boleh dimandikan oleh wanita. Jika anak itu wanita boleh menikah oleh laki-laki. Naam. Para ulama mengecualikan mayat anak kecil dalam hal ini, dalam bahwa mayat anak kecil boleh dimandikan oleh lawan jenis. Baik, seperti disebutkan tadi, anak laki-laki boleh dimandikan oleh wanita, anak perempuan boleh dimandikan oleh laki-laki. Ibnu al-Munzir menukil ijma', kesepakatan ulama dalam masalah ini. Ibnu al-Munzir menukil ijma', bahwa ulama ijma' sepakat dalam masalah ini. Tetapi di pihak yang lain, Asy-Syaukani tidak sepakat dengan masalah ini, dengan hukum ini. Dan Asy-Syaukani menyatakan bahwa setiap mayat dimandikan oleh sejenisnya. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita tanpa perkecualian, demi menyamakan hukum antara anak kecil dan orang dewasa. Jadi Asy-Syaukani tidak membedakan antara orang dewasa dan anak kecil, hukumnya sama. Tidak boleh lawan jenis yang memandikan. Naam, jadi pendapat ini menyelisihi jumhur mayoritas ulama. Tayyib. Adapun pendalilan sebagian ahli fikhi, fuqaha, dengan riwayat bahwa Ibrahim, Nabi SAW punya putra namanya Ibrahim. Ibrahim meninggal pada masa penyusuan dan dia dimandikan oleh kaum wanita. Ada riwayat seperti itu, tetapi riwayat itu butuh ditinjau bagaimana keabsahannya. Al-Albani dalam Riwayat Al-Ghalil berkomentar, saya tidak menemukan ya riwayat ini. Yani Al-Albani rahimahullah, imam dalam ilmu riwayat, pembahasan riwayat, mengatakan saya tidak menemukannya. Nah, jadi terkait dengan riwayat ini butuh diperjelas. Nah, namun alasan jumhur ya yang lain, yakni alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur cukup kuat, yaitu jumhur mengatakan anak kecil yang umurnya belum memiliki hukum berarti masih boleh dilihat dan disentuh kalau ada hajat, tuntutan hajat, tidak mengapa. Nah, alasan ini cukup kuat mendukung pendapat jumhur. Nah, karena anak kecil yang belum memiliki hukum auratnya, yakni belum memiliki hukum auratnya, masih boleh dilihat dan disentuh jika ada hajat untuk melakukan itu. Nah. Tetapi jumhur berbeda pendapat, apa kriteria? Apa dhabit? Apa kriteria anak kecil yang diperkecualikan di sini, yang dianggap hukumnya belum auratnya belum memiliki hukum? Apa kriterianya? Nah. Fuqaha Hanabilah, yaitu ahli fikih penganut mazhab Hambali, mereka berpendapat kriterianya adalah anak yang berumur di bawah 7 tahun. Nah, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz termasuk yang mengikuti pendapat ini. Kriterianya anak berumur di bawah 7 tahun. Ingat, segala hitungan umur terkait dengan hukum syariat kita, maka acuannya kalender Hijriah. Baik. Jika umurnya di bawah 7 tahun, nah, jika umurnya di bawah 7 tahun berarti auratnya belum memiliki hukum. Dengan demikian, kalau anak itu meninggal umurnya di bawah 7 tahun, bebas, siapa saja boleh memandikannya. Difahami? Nah, pendapat yang lain, pendapat fuqaha Asy-Syafi'iyah, ahli fikih penganut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat kriterianya adalah selama anak itu belum membangkitkan syahwat, auratnya belum membangkitkan syahwat. Kenapa mereka menjadikan itu sebagai kriteria? Karena terkait dengan masalah aurat ini adalah apa? Fitnah syahwat. Jadi meskipun anak itu misalkan usianya masih di bawah 7 tahun, tetapi misalkan fisiknya bagus, perkembangan fisiknya bagus, kemudian auratnya naam bisa menimbulkan fitnah, maka berdasarkan pendapat Syafi'iyah tidak boleh dimandikan oleh lawan jenis. Nah, jadi sini mungkin kita bisa mengambil kehati-hatian karena terkait dengan masalah fitnah. Nah, kita bisa mengatakan berdasarkan pendapat fuqaha Hanabilah, kalau umurnya di bawah 7 tahun bebas. Tetapi kita memperhatikan di sini demi mengantisipasi apa yang di dikemukakan oleh fuqaha Syafi'iyah. Nah, jadi untuk kehati-hatian kalau memang umurnya meskipun belum 7 tahun tapi mengkhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, nah maka dihindari. Biar yang menanganinya adalah yang sesama jenis. Barakallahu fikum. Naam, ana khawatir. Hah? Iya, kalau terlalu difaksakan khawatir nanti sudah sulit memahaminya, ya. Nah, kita cukupkan. Barakallahu fikum.